Kalam. Pengertian kalam. Kalam secara bahasa berarti al-lafzul al-maudu'u li-ma'na. Lafaz yang diletakkan untuk suatu makna. Secara istilah berarti al-lafzu al-mufid. Lafal yang bermanfaat sempurna. Contohnya, Allahu Rabbuna, Allah Rabb kita. Muhammadun Nabiyuna, Muhammad Nabi kita. Kalam disusun paling sedikit oleh dua isim atau fi'il dan isim. Contoh yang pertama, disusun oleh dua isim. Muhammadun Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Contoh kedua, fi'il dan isim. Istaqoma Muhammadun, Muhammad bersikap lurus. Setiap satu unsur dalam kalam disebut kalimah. Al-kalimatu al-lafdu al-maudu'u li-makna mufrodin. Kalimah adalah lafad yang diletakkan untuk suatu makna tunggal. Kalimah berupa isim, fi'il, atau harf. Yang dimaksud dengan isim, al-ismu ma dalla ala makna fi nafsihi min ghairi isyarin bizamanin. Isim adalah kata yang menunjukkan makna dalam dirinya sendiri, yang tidak menunjukkan waktu. Isim ada tiga macam. Yang pertama, isim yang menunjukkan makna umum, ma yufidu al-umum, seperti kata sambung, asma mausulah. Yang kedua, isim yang menunjukkan makna mutlak, ma yufidu al-itlak, seperti kata tak tentu dan kata positif, an-nakiroh fi syiaq al-isbat. Yang ketiga, isim yang menunjukkan makna khusus, ma yufidu al-khusus, seperti nama diri atau isim a'lam. Yang dimaksud dengan fi'il, al-fi'lu ma dalla ala makna fi nafsihi wa ush'ira bi hay'atihi bi ahadil azminati thalathah. Fi'il adalah kata yang menunjukkan makna dalam dirinya sendiri, yang menunjukkan salah satu dari tiga waktu. Fi'il mungkin berupa fi'il madhi, seperti kata fahima, dia sudah memahami. Atau fi'il mudhari, seperti yafhamu, dia sedang akan memahami. Atau fi'il amr, seperti ifham, fahamilah. Tiga macam fi'il ini menunjukkan makna mutlak, yufidu al-itlak, tidak menunjukkan makna umum. Sedangkan pengertian harf, al-harfu ma dalla ala maknan fi ghairi. Harf adalah kata yang menunjukkan makna jika bergabung dengan kata yang lain. Di antara huruf-huruf ini adalah sebagai berikut. Pertama, wawu. Wawu sebagai huruf atof menunjukkan makna berserikatnya dua hal dalam sebuah hukum. Wawu tidak menunjukkan makna berurutan dan tidak juga menafikan makna berurutan kecuali apabila ada dalil yang menunjukkannya. Yang kedua, fa. Fa sebagai huruf atof menunjukkan makna berserikatnya dua hal dalam sebuah hukum dan menunjukkan makna berurutan dan mengikuti dengan segera. Fa juga disebut huruf sababiyah dan menunjukkan makna sebab. Yang ketiga, lam jarrah. Lam jarrah mempunyai beberapa makna. Di antaranya menunjukkan makna sebab atau ta'lil, kepemilikan atau tamlik, dan kebolehan atau ibahah. Yang keempat, ala jarrah. Ala jarrah mempunyai beberapa makna, diantaranya menunjukkan makna wajib.